Ini isinya apa nih? Wish. Ada kunyit, ada secang, ada pandan. Ada apa lagi? Ada jahe. Ada kayu manis. Ini kalau Bapak Ibu mulai rutinkan minum kayak begini tiap hari, banyak terjadi perbaikan di sel-sel badan kita sebenarnya. Ya. Dan gampang kan, modal begini kira-kira bikin berapa, paling 5 ribu cukup nih. Ya kan? Daripada beli minuman kemasan. Kenapa? Sekarang kalau kita mau sehatkan negeri ini, kembalikan negeri ini ke apa-apa yang Allah tumbuhkan di sini. Gitu. Ya, orang tua kita zaman dulu mereka makan tepung. Mereka makan tepung tapi tepungnya non gluten, singkong, ya kan? Singkongnya digoreng? Tidak, dikukus, direbus. Jadi enggak ada minyak kan? Mereka makan minum teh, tehnya tawar, gitu kan? Betul kan? Lihat, kebiasaan mereka itu sudah jelas dan mereka terbukti tahan banting. Itu kan enggak kayak manusia zaman sekarang, musim rambutan salah. Duku salah, semua musim salah. Musim hujan nih, batuk pilek. Mana ada ceritanya? Musim tetap ada terus gitu kan. Kita yang gak bisa beradaptasi dengan musim kalau bahasa saya. Kenapa gak bisa beradaptasi? Karena tadi bahan baku di reseptornya, di enzimnya gak dapat semua. Jarang makan asam amino, jarang makan serat, jarang makan sayur, jarang makan buah, jarang minum air putih, jarang minum madu, jarang makan kurma, jarang-jarangnya banyak yang lain. Ini makan pagi siang malam, itu-itu aja gitu, gak ada perubahan. Ya, kayak begini, kan simple kayak begini. Diganti minuman di rumah. Ya, kalau Anda mau dikeringkan juga bisa. Ya, kayak begini. Dan itu amat sangat menyehatkan. Termasuk bagi yang susah, kan banyak orang susah tidur sekarang kan. Ya, saya pernah share waktu itu ada salah satu resep yang saya share itu adalah menggunakan jahe dikasih pandan. Kalau mau setampat sedikit lagi, tambahnya sedikit kunyit di situ. Jahe, kunyit, sama pandan. Kalau bahasa saya jahe satu, kunyit satu, setengah, pandan secukupnya itu bahasa bagian. Jadi misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya katakanlah setengah bagian berarti 5 gram, itu takaran. Tapi kalau misalkan jahenya misalkan segini, maka kunyitnya setengahnya. Itu kalau ada bahasa kayak begitu dipakai ya, biar enggak kita kan enggak punya timbangan di rumah gitu kan. Jadi pakai takaran feeling aja. Itu enaknya enak banget, termasuk ini minuman kayak begini nih. Ya. Karena memang bahan baku kita tuh di mereka-mereka ini. Orang Arab Saudi, ya orang yang tinggal di Saudi Arabia atau negara-negara Arab itu mereka enggak bisa tumbuh kayak begini dengan gampang kan. Ya, sekarang dapat begitu banyak limpahan buah sayuran karena doa Nabi Ibrahim. Sehingga buah di sana berlimpah, segala macam buah ada. Ya. Tapi enggak tumbuh begini di sana. Allah tumbuhkan di sana ini, kurma di sana. Dan itu disebut dengan superfood. Asam amino ada, enzim ada, semua ada di sini. Ya, bukan asam amino, bukan enzim. Enzim itu sudah build up. Jadi vitamin, mineral, besi semua ada di sini. Maka kurma itu kalau kita bongkar emang kandungannya luar biasa dan salah satu makanan terbaiknya bagi pencernaan. Ya, jadi pagi-pagi itu coba biasakan makan kurma. Ambil sunnah nabinya, kalau Anda bisa dapatkan kurma ajwa 7 butir makan. Habis itu minum beginian, cukup kenyang, tenang aja. Gak usah banyak-banyak makan pagi. Supaya gak ngantuk. Ya. Anda baru sama makan kurma 7 butir. Kayak tadi pagi saya makan 7 nih. 7 butir kurma ini, lalu minum air putih atau air kayak beginian, siap bekerja. Tiba-tiba bunyi teng teng teng teng teng teng teng teng teng gitu. Abang bubur lewat deh, langganan. Gak apa-apa, kalau mau beli, mau makan aja kan gak ada hubungan kita kan. Maksudnya, kalau Anda pengen tetap, pengen makan ya makan aja. Kan gak ada yang larang juga. Ya, jangan gara-gara saya gitu saya disalahkan. Nanti nasib para penjual gorengan gimana? Bubur ayam gimana? Tenang, kalau Anda sudah, jadi kalau masyarakat umat Islam ini katakanlah secara khusus ya, sudah mulai kembali kayak beginian, mereka akan jualan beginian loh. Betul? Kenapa mereka jualan begituan? Karena Anda minta, ya kan? Ada pasarnya, ada marketnya. Jadi jangan khawatir. Saya kadang-kadang cerita ke teman-teman dokter gitu kan, wah nanti kalau semua sehat gimana dokter kandung, dokter jantung, dokter penyakit dalam gak laku. Wah ini masalahnya di akidah kalau ini saya bilang. Kata Allah, kata Rasulullah apa? Tidak akan dicabut nyawa seorang anak Adam atau anak hamba Allah gitu kan, sampai Allah cukupkan rezekinya. Sebagaimana maut itu mengejar dia, maka rezeki itu akan mengejar dia sampai dia mati, dicukupkan. Jangan khawatir rezeki. Jangan mengambil peran malaikat, pemberi rezeki atau mengatur rezeki dari Allah, enggak usah. Dan jangan juga mengambil peran mereka rakib atid, sibuk ngurusin orang.